الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال حفظه الله تعالى ولا بد من اجتماع الإسلام في الظاهر والإيمان في الباطن dan harus la budda artinya harus harus terkumpul min ijtima'il islami fi dhahir terkumpulnya Islam secara zahir dan iman secara batin faman iqtasara 'alal islami faqat dunal iman fahuwa munafiq barang siapa yang mencukupkan diri dengan Islam saja menampakkan syiar-syiar Islam tanpa ada iman di dalam dadanya maka ini munafik. Bainal munafiqina aslamu fi dhahir karena orang-orang munafikin ini menyatakan keislamannya secara zahir. Wasaru yasumun wa yusallun wa ya'malun arkanal Islam. Dan di zaman itu mereka puasa, mereka sholat, mereka melaksanakan rukun-rukun Islam. Lakin laisa fi qulubihim imanun. Akan tetapi tidak ada sedikit pun dalam hati mereka keimanan. Fahum fid darkil asfali minan nar. Maka mereka para munafikin ini berada di bawah kerak neraka yang paling bawah. Wa kadzalika man amana biqalbi wa lam yamtathil bi jawarihi wa lam yantiq bisyahadatain. Demikian juga kalau ada orang menyatakan diri bahwa dia beriman dalam kalbunya tapi dia tidak menjalankan Islam secara zahir dan tidak juga mau mengucapkan syahadatain, innahu laisa bimumin, tetap dia tidak beriman. Dicap dia tidak beriman. Li'annal imana bil qalbi faqat la yakfi. Karena sekedar percaya, yakin dalam kalbu itu tidaklah cukup. Wa innamal imanu bil qalbi huwa ahadu da'aimil iman. Iman dalam kalbu itu cuma satu dari sekian banyak tonggak, dari tonggak-tonggak keimanan. Wala budda minan nutqi bil lisani wal amali bil jawarih. Dan harus setiap orang bersyahadat dengan lisannya, beramal dengan anggota tubuhnya. Wa illa fa innal musyrikin yu'minuna bi qulubihim. Orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengimani dengan hati hati sanubari mereka. Hatta Abu Jahal ketika betul ditanya-tanya, orang menaruh bilang ditanya baik-baik. Baik. Bagaimana sih Muhammad itu? Apakah yang dibawa itu memang dusta? Salah? Yang dibawa itu kebatilan? Atau apa? Kenapa tidak ada yang mengikutinya di antara kalian ini? Apa jawabannya? Yang dibawa itu benar. Yang dibawa oleh Muhammad itu benar. Hak. Cuma antara kita dengan mereka ini sama seperti apa? Dua kuda pacuan kafara sayrihan, dua kuda pacuan yang saling berlomba dalam arena pacu. Sekali dia melakukan, kita juga melakukan. Kita melakukan, mereka juga melakukannya, berlomba, bersaing. Lah sekarang di antara mereka mengatakan fina nabiyun. Di tengah-tengah kami ada seorang nabi. Lah kita harus mau ucapkan apa? Tidak mau kalah, gengsi. Itulah menjadikan mereka tidak mau. Orang-orang musyrikin dalam hati sanubari mereka, mereka meyakini bahwa yang dibawa nabi kita Muhammad adalah kebenaran. Wal Yahudi wan Nasara. Orang Yahudi juga, Nasara juga. Yu'minuna bi qulubihim bi sihhati risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dalam hati sanubari mereka meyakini benarnya risalah Muhammad alaihi salatu wasallam. Yusaddiquna fi qulubihim, mereka membenarkan dalam hati mereka. Lakin yunkiruna hadza fi zahirihim, tapi mereka mengingkari ini semuanya secara zahir. Qala ta'ala, Allah berfirman, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yakunun fa innahum la yukadzibunak walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yakunun. Kami tahu wahai Rasul bahwa sangat menjedihkan engkau apa yang mereka ucapkan. Mereka nuding engkau pendusta, mereka nuding engkau tukang sihir atau terkena sihir atau syair atau yang lainnya. Kami tahu engkau sedih hati dengan ucapan-ucapan mereka itu. Innahum la yukadzibunak, kata Allah SWT, sesungguhnya bukanlah mereka mendustai. Kenapa? Karena mereka sangat tahu siapa Nabi kita Muhammad SAW. Sangat paham tentang Nabi kita Muhammad SAW. Di mana beliau keluar, di mana beliau masuk. Dari sejak kecilnya, bahkan mereka sendiri yang menjulukinya Al-Amin sebelum Rasulullah diangkat menjadi seorang Rasul. Barakallahu fiik. Lah ketika mereka merombak Ka'bah, sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, mereka merombak Ka'bah. Karena mereka menganggap perlu dipugar, perlu diperbaiki karena habis kebanjiran. Barakallahu fiik. Tiba saatnya mereka harus meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Oh, setiap kabilah mengatakan, oh kita yang lebih berhak. Yang lain mengatakan, oh kita dong. Semuanya merasa lebih berhak. Akhirnya mereka sepakat, begini saja. Besok siapa yang paling pertama masuk ke masjid ini, dia yang kita akan jadi hakim. Apapun keputusannya, kita terima. Sepakat? Sepakat. Ternyata orang yang pertama masuk ke masjid itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Yang pada saat itu belum menjadi seorang Nabi. Begitu mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka malah mengatakan radhina bil amin, radhina bil amin, radhina bil amin. Mereka sendiri yang menyuluki dan menggelari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi seorang rasul dengan al amin. Tapi akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada apa? Oh begini, begini, begini. Maka beliau pun membentangkan kainnya. Kemudian beliau meletakkan apa? Meletakkan Hajar Aswad di atas kain itu. Kemudian mengatakan setiap orang, setiap kepala suku atau kepala kabilah memegang ujung-ujung kain ini, angkat ke atas. Ya kan? Itu keputusannya. Ya merasa mereka sama-sama, tidak ada satupun yang merasa di disepelekan atau dikucilkan atau di sama-sama mengangkat, sama-sama memiliki andil. Begitu dekat Rasulullah mengambilnya dan meletakkannya di tempatnya. Ah itu mereka sangat paham siapa Nabi kita Muhammad SAW. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Orang musyrikin, Yahudi, Nasara, apalagi. Yu'minuna qulubi qulubim bisi hati risalati Muhammadin SAW. Mereka meyakini dengan hati sanubari mereka risalah Nabi kita Muhammad SAW. Wa yusaddiqunahu biqulubihim, mereka membenarkan dalam hati sanubari mereka. Baik. Allah mengatakan ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi dan Nasara sangat mengerti, paham detailnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri fisiknya, ciri-ciri akhlakiahnya. Barakallahu fiik. Sama seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tapi ya hasad. Lakin yungkiruna hadza fi zahirihim, akan tetapi mereka mengingkari ini secara zahir. Kalau Ta'ala qalna alam innahum la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibun. Mereka tidak mendustakan engkau sesungguhnya karena mereka sangat percaya engkau jujur. Walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun. Tapi mereka sesungguhnya menentang ayat Allah Subhanahu. Kalau Rasulnya mereka sangat percaya bahwa jujur. Bahkan pertama kali Rasulullah SAW naik ke Bukit Safa untuk mendakwahkan dakwah ini. Barakallahu fiikum. Apakah kalian percaya kalau aku mengatakan pagi ini kalian akan diserang oleh musuh kalian? Apa kata mereka? Iya, kami percaya. Majarrabna minka kadiba. Kami tidak pernah mendapati engkau berdusta sekalipun. Barakallahu fikum. Sampai sedemikian. Jadi yang mereka dustakan adalah al-haq, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat yakin kejujuran dan amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Allah mengatakan walakinna dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Mereka menentang kebenaran. Qala Abu Talib amun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Ayahnya Ali. Qala Abu Talib amun Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman Nabi, wa laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Laula al-malamatu aw hadara masabbatin la ra'aitani samhan bidzalika mubina. Ini bait syair. Wa laqad alimtu anna bi anna dina Muhammadin, sungguh aku telah mengetahui bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad ini min khairi adyanil bariyati dina, sebaik-baik agama yang dianut oleh manusia. Barakallahu fikum. Laula al-malamatu aw hadaru masabbatin, seandainya bukan celaan atau mau disesalkan atau khawatir aku disumpah serapai, la ra'aitani samham bidzalika mubina, niscaya engkau akan mendapati aku sangat lapang untuk menerima agama yang diajar. Barakallahu fikum. Karena ini sangat ditunggu ucapannya. Barakallahu fikum. Ternyata Abu Talib mati dalam keadaan membela masih agama nenek moyangnya. Masya Allah. Bahwa mu'tarifun biqalbihi biannahu Rasulullah. Abu Talib mengakui dengan hati sanubarinya kenabian Muhammad SAW, wa anna dinahu azka adyanil khaliqah, dan bahwa agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah sebaik-baik agama untuk makhluk ini, manusia ini. Lakin manahu minat tasrihi bidalika wa nutqi bidalika mujamalatu qawmihi. Akan tetapi dia terhalangi untuk menampakkan keislamannya dan mengucapkan syahadatain karena mujamalah, berbahasa-basi dengan kaumnya. Law amana bir rasuli la tabarra'a min dini qaumi. Seandainya terang-terangan dia masuk Islam, maka secara otomatis dia harus apa? Berlepas diri dari agama kaumnya. Wa huwa la yuridu hadza, sementara dia tidak pengen ini. Fana'athun nakhwatu al-jahiliyah. Manatun nakhwatul jahiliyati wal hamiyatul jahiliyah min ayyusariha wa yudhira ma fi qalbihi. Dia terhalangi an nakhwatul jahiliyah. Barakallahu fikum. Kebiasaan jahiliyah wal hamiyatul jahiliyah. Hamiyah ini apa? Fanatisme jahiliyah. Ini yang menjadi penghalang untuk dia menampakkan keislaman yang ada dalam hatinya. Hatta wahwa fi sakaratil maut yaqul lahu ar-rasul. Sampai pada kondisi sakarat menjelang kematiannya, Rasul masih mengatakan ya am la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Yaqul lahu Abu Jahal wa man ma'ahu. Ternyata di sana juga ada Abu Jahal dan yang bersamanya dari kalangan tokoh musyrikin. Atatrukudina Abdul Muttalib, apakah engkau akan meninggalkan agamanya Abdul Muttalib? Wa fin nihaya, setiap Rasul mengatakan ya am kulla ilaha illallah kalimatun wahajulaka biha indallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, satu kalimat aku akan membela engkau dengannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap Rasulullah menawarkan keislaman, dua orang ini pun langsung menawarkan kesyirikan. Wa fi nihayati qalahu ala dini Abdul Muttalib. Ujung-ujungnya dia mati di atas agama Abdul Muttalib. Wa mata wa lam yakul la ilaha illallah. Dia pun mati dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Wa kana min ahli an-nari ma'annahu mu'minun biqalbihi. Dia termasuk penghuni neraka kekal di dalamnya, walaupun dalam hatinya dia mengakui Muhammad alaihissalam sebagai seorang nabi. Mu'tarifun bidzalik. Kama fi asy'arihil maujuda baina aydina. Sebagaimana dalam syair-syair yang didendangkan olehnya di hadapan kita ini, wallati biha at-tasrih. Yang di dalam bait syair ini adalah tasrih, kejelasan pengakuan bi anna dina Muhammadin haq, bahwa agama yang dibawa oleh nabi kita Muhammad adalah kebenaran. Wa anna dinal musyrikin batil, dan bahwa agama musyrikin ini batil. Lakinnahu lam yashhad an la ilaha illallah, tapi dia tidak bersaksi bahwa la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah. Aba yaqula la ilaha illallah, dia enggan untuk mengatakan la ilaha illallah. Karena makna dalika khal'u ibadatil asnam allati hiya dinu qaumi. Karena kapan dia ucapkan la ilaha illallah, berarti dia melepaskan seluruh peribadatan terhadap patung-patung berhala yang merupakan agama kaumnya. Fahada fihi annal hamiyata aljahiliyah qad tahmilul insan alal kufur. Ini juga menunjukkan bahwa fanatisme jahiliyah ini terkadang membawa orang untuk menjadi kafir wal iyadu billah. Qala ta'ala idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah. Ketika orang-orang kafir menjadikan dalam hati mereka hamiyah, fanatisme golongan, hamiyah jahiliyah. Fal insanu la yu'thiru 'ala ad-dinil haqq syai'an mahma kallafahu dhalika wa la yakhsha billahi lawmata la'im. Hadha huwal wajib. Fal insan, maka setiap orang mestinya tidak mendahulukan atas agama ini, atas kebenaran ini, satu apapun. Mahma kallafahu dhalika, apapun yang harus ditanggung untuk itu. Wala yakhsha billahi lawmata la'im, dan jangan pernah dia takut celaan orang-orang yang mencela ketika dia menyatakan keislaman. Karena inilah yang wajib. Anda menyatakan keislaman Anda, maka Anda harus bersabar dengan apapun yang Anda dapati. Dari apa? Dari kebencian, penolakan, ketidaksenangan. Yang kadimi zaman, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang dan sampai akan datang. Ketika ada orang masuk Islam, keluarganya tidak ridha. Sahabat-sahabatnya tidak bakal ridha. Teman-temannya tidak bakal ridha. Barakallahu fiikum. Nah, itu yang harus ditanggung. Dan semua, bukan cuma dia saja, pendahulu-pendahulunya juga demikian. Dari kalangan-kalangan orang-orang yang masuk Islam. Alhasil, kesimpulannya, annahu la budda min ijtima'il islami fi dhahir wal iman fil qalb. Harus terkumpul Islam secara zahir, bahwa dia sebagai seorang muslim, syahadat, kemudian salat, puasa, zakat dan seterusnya, haji. Secara zahir, dan iman dalam kalbu secara batin. Ini harus klop, tidak bisa terpisah. Fa'in infarada ahaduhuma lam yakunil insanu musliman. Kalau bersendirian, tidaklah bisa dicap dia sebagai seorang muslim, apalagi mukmin. Barakallahu fiik. Kalau cuma zahir toh, maka dia munafik. Barakallahu fiik. Kalau batin toh, ya sama seperti Abu Talib. Barakallahu fiik. Dan musyrikin yang lainnya. Kufar. Fa'in infarada ahaduhuma lam yakunil insanu musliman mukminan. Kalau cuma iman toh, percaya toh, tidak ada lahir, tidak ada sejarah lahir, tidak puasa, tidak sholat, tidak zakat, tidak syahadat, kafir tetap. Kebalikannya, sejarah lahir, dia puasa, sholat, zakat, dan seterusnya, tapi tidak beriman, ya munafik, kafir. Fa'in infardahruh ma'alam yakun insan muslima mu'min walam yakun min ahlil jannah. Dia tidak lagi bisa dikatakan sebagai seorang muslim mukmin, dan tidak akan pernah bisa dia menjadi penghuni surga. Wa fi hadzal hadits anna arkanal iman allati yubna 'alaiha sittah. Dari sini, dari hadis ini, bahwa rukun iman yang dibangun di atasnya agama ini sittah. Wa amma baqiyatul amal, adapun sisanya dari amalan-amalan, fahiya mukammilat li hadhihi sittah, sebagai penyempurna untuk yang enam ini. Antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa antumina bila qadari khairihi wa syarrihi. Selainnya dari perkara-perkara keimanan, ya sebagai penyempurna. Dari apa? Dari enam ini. Kasidqi fil hadis, barakallahu fikum. Baik. As-sidq fil hadis seperti apa? Berlaku jujur dalam pembicaraan, dalam berkata. Wal amri bil ma'ruf, amar ma'ruf nahi munkar, wasilatil arham, wa ghairi dzalika minal amal, dan yang lainnya dari amalan-amalan allati hiya kharijun hadis sittah, yang di luar dari enam ini, fahiya tabi'atun laha mukammilatun laha, sebagai tabi'ah, sebagai pengikut dan sebagai penyempurna untuk. Baik. Yang pertama, ar-ruknul awal al-imanu billahi jalla wa ala. Baik. Kita sudah lewati tentang rukun Islam. Sekarang masuk rukun iman. Al-imanu billahi jalla wa ala bi an tu'mina bi anna Allah wahidun la syarikal. Kau harus meyakini bahwa Allah satu-satunya sesembahan yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Wa annahu wal mustahiqu lil ibadati duna ghairihi. Dan kau harus yakin bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, tidak yang lainnya. Wa tu'mina bi asma'ihi wa sifatihi subhanahu wa ta'ala, dan kau juga harus mengimani nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang agung, maha suci Allah dan maha tinggi. Al imanu billahi yashmalu anwa'at tauhid tsalatsah, mengimani Allah subhanahu wa ta'ala mencakup tiga ketauhidan ini. Tauhid rububiyah. Anda harus yakin bahwa alam semesta ini dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengaturnya. Allah yang menguasainya. Allah yang berkehendak di dalamnya. Baik, dan dikatakan masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Tauhid rububiyah. Allah yang berizki, Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, mematikan dan seterusnya. Wa tauhid uluhiyah. Yang kedua, tauhid uluhiyah, yakni yakin kita bahwa tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Semua sesembahan yang disembah oleh manusia ini selain Allah adalah sesembahan batil. Apakah itu malaikat, apakah itu jin, syaitan, apakah itu nabi, rasul, wali, orang saleh, barakallahu fikum, apakah itu binatang, apakah itu pohon, apakah itu batu, pokoknya apapun dan siapapun selain Allah batil, tidak boleh disembah. Kemudian yang ketiga, wa tauhid al-asma'i was sifat. Tauhid asma wa sifat, bahwa kita yakin Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang agung. Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Fala yakunu al-insanu mu'minan illa bi tahqiqi hadits tsalatsah. Tidaklah seorang itu bisa dikatakan beriman kecuali dia harus menjalankan tiga ini. Tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Walaysa al-imanu billahi kama yaqulu ba'dhum aw katsirun mimman la ilma 'indahu. Al-imanu billahi huwal imanu bi wujudillah. Baik. Bukanlah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, bahkan kebanyakan orang. Iman kepada Allah adalah mengimani bahwa Allah itu ada. Inna hadza laysa huwal imanu billah. Bukan ini. Barakallahu fikum. Karena semua orang akan tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Fala yakfil imanu bimujudillahi azza wa jalla. Iman yang seperti ini tidak cukup. Anda meyakini bahwa Allah itu ada, itu tidak cukup. Wainama al-imanu billahi yashmalu al-iman birububiyyatihi. Baik, iman itu harus mencakup bahwa Anda yakin alam semesta ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu biluhiyyatihi, dan mengimani bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah. Wal imanu bi asma'i wa sifatihi, dan mengimani bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang agung. Wa in naqasa syai'un minha lam yakum mu'minan billah. Kalau terkurangi dari ini, tidaklah dia dicap sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Cuma sekedar Anda yakin Allah ada, ya orang musyrik di zaman Rasulullah lebih hebat. Barakallahu fiik. Bahkan rububiyahnya orang musyrikin di zaman Rasulullah lebih kencang. Baik. Kalau mereka ditanya, kata Allah, wala insa Allah man khalaqas samawati wal ardh, yaquluna. Kalau mereka ditanya orang musyrikin di zaman Rasulullah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka langsung mengatakan Allah. Siapa pemilik semesta alam ini? Allah. Siapa yang berrezeki? Allah. Siapa pemilik arsy? Allah. Siapa yang hidupkan dan matikan? Allah. Jawabannya Allah semua. Ini musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap musyrikin. Kenapa? Karena menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Di sini letak dia dicap Bagi orang-orang musyrik, kita ulangi lagi. Sering dan kita katakan ulangi. Bahwa orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah, mereka menyembah Allah, juga menyembah yang lainnya. Menyembah Allah juga menyembah yang lainnya. Makanya dikatakan musyrik. Baik. Mereka memberikan sesajen, kalau bahasanya kita ini sesajen. Persembahan atau kurban. Mereka mengatakan, hada lillahi wa hada li syuraka'ina. Ini untuk Allah dan ini untuk patung berhala kami. Makanya mereka dicap musyrikin. Wal imanu bi asma'i wa sifati wa inna qusa syawa minha lam yakum mu'minan billah. Kalau kurang dari ini, maka tidaklah dicap dia sebagai seorang yang beriman. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu sampai sini. Baik. InsyaAllah besok kita masuk tentang masalah al-iman bi rububiyatillah. Mengimani tentang rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai pencipta, pengatur, pemberi rezeki yang menghidupkan dan mematikan. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Astagfirullahaladzim.